banyak yang kulihat, sangat mampu ku menilai cinta yang hadir memberi arti. Ku hapuskan dendam. Diriku hilang, mencoba tuh memulai lagi. Duka pasti berlalu, itulah harapanku. Seperti kemarau yang terhapus tuh jadi.